الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة Fa'azakumullah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait tentang anak-anak bani, anak-anak santri yang ikut taklim. Untuk bani kita yang sudah sampai pada usia besar, artinya sudah bisa diajak bicara nalar, sudah nyambung, suruh catat faedah, mampu, suruh ngapal hadis, mampu, sudah memaijis sekitar usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, atau sampai 12 tahun, yang di kelas B, yang besar-besar. Di antara program kita dalam rumah belajar kita, mereka diperintahkan untuk ikut taklim. Mereka diperintahkan untuk hadir taklim. Karena itu sebagian dari program kita, sebagian dari program belajar mengajar kita, melatih mereka untuk terbiasa taklim, melatih mereka untuk terbiasa mencatat faedah semenjak ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan orang tua wali untuk memerintahkan mereka untuk datang. Karena itu bisa dikatakan wajib, ya. Wajib di sini maknanya diharuskan masuk dalam program belajar. Bukan wajib yang seperti kalau dikerjakan berpahala tidak dikerjakan berdosa, enggak. Bukan masuk dalam bab itu. Masuk dalam program belajar mengajar kita. Dan perlu kita ketahui, ketika misalkan ada uzur, silakan memberikan uzurnya, sampaikan kepada pengajarnya. Kalau aku minkum, anak kami tidak bisa hadir karena habis jatuh mungkin, tidak kuat, atau sedang sakit, demikian. Kalau tidak bisa hadir, sampaikan uzurnya kepada aminya, kepada pengajarnya. Demikian pula kalau hujan deras nih. Ini bukan hanya anak-anak saja yang libur, abahnya pun libur juga, ya. Kalau hujan deras, petir, kilat, sulit bagi kita untuk meninggalkan tempat, maka libur semua. Akan tetapi kalau hujannya rintik-rintik hujannya, dan perjalanan jauh tentunya, tidak ada di antara kita yang dekat, maka afdal bagi mereka untuk datang. Afdol datang kalau rintik-rintik. Afdol di sini berarti kalau tidak mengapa. Akan tetapi yang afdol datang. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, tentu yang kita cari afdol yang utama. Karena datang ke majelis ilmu itu mempunyai keutamaan yang sangat besar, dan tidak akan rugi siapapun yang duduk di majelis ilmu. Jadi jika tidak hadir, kita tetap memerintahkan mereka untuk catat faedah. Melalui cara apa? Cara audio yang dikirimkan, dengarkan catat faedah, dan nanti ketika belajar dibacakan. Dan setiap mereka taklim itu semuanya diperintahkan untuk catat faedah. Nanti ketika belajar esok harinya dibacakan di hadapan gurunya. Ini kalau hujannya rintik-rintik, barakallahu fikum. Dan yang afdal datang, dan itulah yang kita harapkan, agar mereka cinta kepada ilmu syar'i. Kalau anak-anak sudah cinta terhadap ilmu syar'i, itu adalah pangkal kebaikan. Latih anak-anak kita supaya cinta terhadap ilmu syar'i. Ketika mereka cinta terhadap ilmu syar'i, maka pokok kebaikan, landasan, fondasi kebaikan itu sudah tertanam pada jiwanya. Dan jika hujan tersebut misalkan basah saja, tanahnya basah, selesai sudah berhenti tinggal basah, maka ini bukan uzur namanya, tetap datang taklim, tetap mereka datang taklim. Kecuali kalau misalnya tadi taklim sakit lain lagi ceritanya, tetap datang taklim. Wah, nanti bisa jatuh gimana di jalan? Pelan-pelan ya. Tidak usah buru-buru datang ke majelis ilmu, tidak usah buru-buru, santai, tenang, datang dengan pelan-pelan. Yang biasanya mungkin kecepatan 40-30 bulan sedikit, jangan pelannya dibilang pelan-pelan, nanti kayak apa ya, pelan-pelan sekali itu kayak sepeda, atau kayak sepeda yang pelan, enggak lah seperti itu. Yang penting pelan-pelan agar tidak jatuh, itu saja. Jadi intinya mereka ini datang taklim di sini mengikuti program belajar. Program belajar melatih mereka untuk cinta kepada ilmu syar'i, dan alhamdulillah sudah kita lihat tanda-tanda kebaikan pada mereka ketika mereka sering taklim. Mereka terbiasa catat faedah, mereka terbiasa menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait tentang hasil musyawarah wali santri mereka. Insyaallah musyawarah untuk kebaikan anak-anak mereka yang perlu kita ketahui semua, yang akan kita sampaikan di sini di kesempatan yang berikut ini. Kita bacakan ya hasil musyawarah yang diadakan pada malam tadi semalam kemarin, ketika kita menghadiri undangan musyawarah di sana, dan ini hasilnya kita bacakan. Hasil musyawarah wali santri TA Banin B Rumbel Itiba Usunnah Batu Raja, Selasa malam Rabu 20 Rabiul Tsani 1441 Hijriah 17 Desember 2019, bertempat di kediaman Akhuna Abu Sofia Batu Raja, dengan materi yang dibahas mengenai kondisi santri Banin B ketika mengikuti rangkaian kegiatan taklim rutin adalah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, santri yang mengikuti taklim rutin adalah santri yang bisa dikondisikan. Ini hasil musyawarah tadi malam. Yang bisa dikondisikan di sini maksudnya yang kecil-kecil yang bisa dikondisikan datang tadi. Akan tapi kalau yang sudah besar, yang B tadi, yang B ini bisa dikondisikan semua, ya. Semuanya bisa dikondisikan karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka tetap diperintahkan. Yang bisa dikondisikan di sini yang dimaksud adalah Bani A yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar bisa dikondisikan semua. Barakallahu fikum. Karena kita sudah mencoba dan mereka nurut. Kalau diperintah, dilarang, nurut mereka. Kalau yang kecil-kecil itu, nah itu yang agak susah. Yang kecil-kecil itu agak susah karena belum terlalu mengerti. Barakallahu fikum. Azani, yang kedua, wali santri senantiasa selalu mengawasi putranya agar tidak membuat kegaduhan ketika salat maghrib dan isya, serta proses kegiatan taklim berlangsung dengan memposisikan diri antara santri tidak berdampingan dan berdekatan. Ada jarak antara santri, tidak boleh dekat-dekatan. Tidak boleh dekat-dekatan, nanti ngobrol mereka kalau sudah dekat-dekatan. Azalif, yang ketiga, wali santri ini senantiasa mengkondisikan putranya ketika selesai sholat. Nah, ini ketika selesai sholat, putranya di sampingnya. Hati-hati, mereka kabur ke belakang. Pegang, selesai sholat, pegang tangannya. Jangan pergi ke belakang, hati-hati. Karena kayak gitu namanya anak-anak, ya. Sebagian tangan kakinya itu kayak gatel gitu, kalau di dalam pinginnya mau pergi saja. Keluarlah, lari-larilah. Nah itu, setelah selesai sholat, wali santri mengkondisikan putranya ketika selesai sholat fardu untuk berzikir. Suruh dia zikir. Dan menegakkan sholat sunnah. Setelah selesai zikir, wali santri perintahkan mereka untuk sholat sunnah. Nah ini peran wali santri sangat ya dalam hal ini. Ar-Rabi, yang keempat, ketika salat berjamaah, jika diperlukan, ada wali santri yang bertugas mengawasi para santri. Nah, dari wali santri ada yang bertugas melawan, ada yang main-main di luar atau tidak, ada yang lari-lari ketika sholat sudah ditegakkan. Karena kita mendengar sedang sholat suara mereka di luar keras sekali, entah apa yang mereka lakukan di sana. Alasannya mau wudhu, tapi nggak tahu suaranya kok sampai keras sekali. Nah, jika diperlukan ada wali santri yang mengontrol di luar sana. Barakallahu fikum. Al-Khamis, yang kelima. Ketika putranya ada hajat ke kamar kecil atau hendak berwudu, wali santri harus menemani putranya. Nah, ya, aku mau buang air kecil ke belakang. Ayo, ditemani. Ditemani, tunggu di luar sampai selesai. Setelah selesai, wudu, ditunggui, langsung masuk. Langsung masuk ke dalam. Jangan dibiarkan, sudah berjalan. Sulit dipercaya, anak-anak itu sulit dipercaya. Kalau kita izinkan, biarkan, kok gak datang-datang. Akhirnya ternyata dilihat masbuk. Nah, ini masalah yang seperti ini. Kalau hari pertama mungkin mungkin hajatnya banyak. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 kok seperti ini terus, nah ini kendala, masalah. Maka dari itu, untuk menutup ini semua, kita perintah, kita sampaikan kepada ini dari hasil wali santri ini disampaikan, ketika anak-anaknya ingin ke belakang, wali santri menemani sampai hajatnya selesai. Yang berapa tadi? Tadi yang kelima ya? Ya. Sekarang as-sadis, yang keenam. Jika putranya mengantuk selama proses taklim, hendaknya putranya diletakkan di belakang. Belakang. Dengan ditemani walinya. Jangan biarkan di depan ngantuk, ya. Di belakang, taruh di belakang. Kalau dia tidur, ya sudah tidur lah. Di belakang, jangan di depan. Kalau di depan, kita mengganggu konsentrasi. Ini 6 hasil keputusan mereka, wali santri, telah dapat. Alhamdulillah. Demikian pula, sedikit anak tambahkan, ketika selesai azan, nah itu sedikit penjelasan dari yang ke-6 ini. Setelah selesai azan, wali santri memantau anak-anaknya. Memantau anak-anaknya. Jangan keluyuran. Setelah selesai azan, jangan keluyuran. Tetap di tempat. Kalau mau ke belakang, ditemani. Kalau mau ke belakang, ditemani. Demikian pula bagi muadzinin. Bagi ayyuhal muadzinin, wahai para muadzin. Ketika azan selesai dikumandangkan, antum punya posisi untuk iqamah lagi setelah itu. Jadi perhatikan tugasnya. Jangan setelah selesai azan pergi keluar. Pergi keluar kemudian enggak tahu. Ya, sambil ngobrol kemudian ternyata imam sudah berdiri di sana. Enggak tahu mana ini muadzinnya. Akhirnya yang lain yang iqamah. Jadi bagi siapapun muadzin, baik ikhwah ataupun santri, perhatikan tugasnya. Misal mau ke belakang setelah azan, segera. Segera, habis itu masuk lagi. Karena ada tugas qomat setelah itu. Bagi para muadzin. Barakallahu fikum. Demikian hasil musyawarah ini untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan demi kemaslahatan kita bersama. Pertanda wali santri. Baik, barakallahu fikum. Apa itu? Nah, ada yang ditanyakan? Ada tambahan? Kebarik? Abdul Hafid? Abu Abdul Rahman? Tidak ada tambahan? Cukup ya. Berarti kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran sirah kita. Dari kitab Tahzib Sirah Ibn Hisham yang dikumpul dengan Abdul Salam Harun. Meringkas dari apa yang disebutkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Sampai mana pembahasan kita? Mungkin antum masih ingat? Hah? Oh iya, merojah hadis. Sempat enggak? Sempat. Hadis itu berapa? Tum. Al-Qur'an Nah sekarang Ijris Anta Abu Ali Iqra Iqra hadis Iqra Belum Belum ya. Enggak Abu Zuhri Iqra Belum Ayu hadis insi Asma Ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bikum jami'an. Ayuhlah hibba azzakumullah. Setelah Abdul Muttalib didapati oleh orang-orang Quraisy menemukan air, menemukan sumur zam-zam yang telah ada pada zaman Nabi Ismail alaihissalam, mereka orang-orang Quraisy berselisih dengan Abu Thalib, mengatakan bahwa kami memiliki hak atas sumur ini sebagaimana engkau juga memiliki hak, maka hendaklah kita berserikat. Maka Abdul Muttalib tidak mau. Ini sumurku. Ini sumurku. Dan mereka orang-orang Quraisy tetap bersikukuh. Kita harus berserikat. Kita harus sama-sama bagi-bagi dengan sumur ini. Abdul Muttalib enggan, tidak mau. Ini sumurku. Sampai Abdul Muttalib mengatakan, kalau memang kalian bersikukuh seperti ini, siapa yang kalian inginkan untuk menjadi penengah di antara kita? Mereka mengatakan, Kahinah dukun, dukun yang ada di Syam. Kita pergi ke sana. Baik, kata Abdul Muttalib, siap. Saya siap untuk pergi ke sana. Pergilah mereka ke sana, Faraqiba Abdul Muttalib wa ma'ahu nafar min Bani Abdi Manaf. Pergilah Abdul Muttalib ke sana dengan ditemani sekelompok dari suku Abdul Manaf. Abdul Manaf ini termasuk Quraisy juga, sama-sama dari Quraisy. Waraqiba min kulli qabilatin min Quraisy nafar, masing-masing dari kabilah Quraisy pun pergi juga. Wal ardu idzaka mufawid. Pergilah mereka semua bareng-bareng. Akan tapi ternyata di perjalanan mereka mendapati padang tandus, mendapati gurun pasir, tersesat di sini, tersesat di gurun pasir. Namanya gurun pasir, tidak ada pepohonan, tidak ada hijau-hijauan, tidak ada air. Gurun pasir, panas, panasnya luar biasa. Fakhoroju hatta idza kanu bi ba'di tilkal mafawiz bainal Hijaz wasyam faniya ma'un ma'u Abdul Muttalib wa ashabi. Mereka pun pergi. Ketika mereka sampai di sebagian tempat di antara Hijaz dan Syam, air mereka habis. Kehabisan bekal. Tidak ada bekal lagi, airnya habis. Air Abdul Muttalib dan kawan-kawannya dan pengikut-pengikutnya. Abdul Muttalib dan kelompok-kelompoknya yang dari Bani Abdul Manaf tadi, yang menemani Abdul Muthalib, tidak ada lagi habis ayat. Dalam keadaan mereka di gurun pasir, padang yang tandus, panas, tidak ada lagi air di sini. Kemudian fadhami'u hatta ayqanu bil halakah, mereka pun kehausan sampai mereka sudah yakin ini sudah mau meninggal, sudah kita menunggu mau menunggu ajal datang. Tidak ada lagi minuman di sini. Sudah capek, sudah haus, sudah kepanasan. Bekal tidak ada. Sudah, kita tinggal menanti kematian saja. Fastaqau man ma'ahu min qabaili Quraisy. Akan tetapi sebagian dari mereka seperti yang dari sekelompok Quraisy yang bertikai dengan Abdul Muthalib masih punya air, masih ada air. Akhirnya Abdul Muthalib dan kawan-kawannya minta air, tolong berikan kepada kami air untuk menghilangkan dahaga yang ada pada kami, untuk menumbuhkan semangat kami untuk berangkat ke sana. Fa'abau alaihim, mereka pun enggan, tidak mau. Jangan, kami tidak mau, kami tidak akan memberikan air ini kepada kalian. Waqalu inna bimafaza, mereka mengatakan kami ini, kita sekarang ini di padang tandus. Wa nahnu naksha ala anfusina mithla ma asabakum, kami pun khawatir terhadap diri kami sebagaimana yang menimpa kalian. Kalau kami berikan air kepada kalian habis, kami pun kehausan. Air kita habis untuk kami, kita bagi-bagi, kami enggak kedapatan lagi air, maka kami akan khawatir juga. Ajal akan datang, kematian akan menanti kami. Enggak, kami tidak akan memberikan air kepada kalian. Falamma ra'a 'Abdul Muthalib ma sana'a al-qaum wa ma yatakhawwaf 'ala nafsihi wa ashabihi qala ma zatarun. Sudah, kata Abdul Muthalib, kalau memang mereka tidak mau, kalau memang kalian tidak mau, kalau seperti ini yang kalian khawatirkan, sudah. Abdul Muthalib tidak memaksa. Akhirnya Abdul Muthalib musyawarah sama kawan-kawannya. Ma zatarun, apa yang kalian lihat dalam hal ini, apa usulan kalian? Musyawarah Abdul Muthalib. Kalau mereka mengatakan ma ra'yuna illa tab'un li ra'yika, mereka mengatakan kami tidak punya usulan kecuali ikut saja. Apa pendapat engkau ya Abdul Muthalib? Kami ikut, pasrah kami. Apa yang engkau perintahkan itulah yang kami ikuti. Famurna bima syi'ta, perintahkan kepada kami apa yang engkau inginkan, sesukamu. Sudah pasrah, sudah enggak kuat lagi. Qala, maka Abdul Muthalib berpikir kemudian menyampaikan kepada mereka, inni ara an yahfir kullu rajulin minkum hafatahu li nafsihi bima bikumul ana minal quwwah. Abdul Muthalib mengatakan sesuai dengan kekuatan yang ada pada kalian, masing-masing dari kita menggali tanah. Syukur-syukur ada airnya. Kalau enggak ada airnya, maka syukur dia telah menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Fakullama mata rajulun dafa'ahu ashabuhu fi hafratihi tsumma warawhu. Fakullama mata rajulun, setiap ada yang mati, maka teman-temannya akan menguburkan dia di lubang yang dia gali, di tempat yang dia gali. Gali, kemudian capek, letih sampai meninggal dunia, dikubur di situ, di tempat galiannya. Hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan, sampai yang terakhir satu orang yang tidak digalikan, satu orang yang tidak dikubur. Misal ada 10 orang, masing-masing punya lubang. Yang satu meninggal, ya, dikubur sama saudaranya. Yang satu meninggal, dikubur sama temannya. Yang satu meninggal, dikubur sama temannya. Sampai tersisa satu orang. Sampai tersisa satu orang. Satu orang siapa ini nanti yang mengubur? Fadhi'atu rajulin wahidin aysar min di'ati rabbin jami'an. Satu orang ini terbengkalai, tidak dikubur. Nah, tersia-siakannya satu orang ini lebih ringan daripada tersia-siakannya semua. Masya Allah, cerdas Abdul Muthalib. Kalau kita enggak pakai cara seperti ini, siapa yang akan mengubur kita? Enggak ada yang mengubur kita. Kita tentunya tersia-siakan semua, tidak ada yang terkubur. Nah, tapi kalau kita pakai metode seperti ini, semuanya dikubur, masing-masing dikubur. Satu orang yang tersia-siakan, ini lebih ringan. Enggak apa-apa, biarlah. Satu orang ini, Masya Allah, cerdas Abdul Muthalib. Satu orang ini tersia-siakan yang lebih ringan daripada semuanya. Ya satu saja yang tersia-siakan. Paham? Paham ya maksudnya? Qalu ni'ma ma amarta bihi, mereka mengatakan bagus sekali pendapatmu. Bagus sekali. Akhirnya faqama kullu wahidin minhum faharafa masing-masing dari mereka menggali syukur-syukur ada air yang keluar. Gali terus. Tsumma qa'adu yantazirul maut 'ashan faqat mulia. Mereka menunggu, menanti kematian. Haus, semakin digali semakin haus sudah. Dan kita tunggu aja sampai ajal datang, sampai kita meninggal dunia di sini. Tsumma inna Abdul Muthalib qala li ashabi, kemudian Abdul Muthalib tidak terima melihat mereka seperti ini. Apa yang kalian lakukan? Diam. Tidak bergerak, tidak berbuat. Abdul Muthalib mengatakan, "Wallahi inna ilqa'ana bi aidina hakadha lil maut, la nadrib fil ardi wa la nabtaghi li anfusina la ajzun." Sesungguhnya apa yang kita lakukan seperti ini, kita tidak berusaha, kita tidak berupaya mencari air, ini adalah kelemahan kita. Lemah kita kalau seperti ini. Ini bukan sifat kita. Tetap berusaha. Fa'asallahu an yarzuqana ma' bi ba'dil bilad. Semoga Allah memberikan kepada kita air, memberikan rezeki kepada kita air di sebagian tempat-tempat. Fartahilu, maka carilah. Berusaha. Fartahilu, akhirnya mereka berusaha terus. Terus dikerjakan, gali lagi. Hatta iza farahu, sampai mereka sudah selesai. Sudah capek, sudah letih lagi. Wa man ma'ahu min qabaili Quraisy, dan yang bersama mereka dari kabilah-kabilah Quraisy, yang duruna ilaihim ma hum fa'ilun, mereka cuma melihat apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan kawan-kawannya, sebagian kabilah Quraisy yang tidak sama dengan Abdul Muthalib berangkat. Cuma melihat apa yang dilakukan mereka. Taqaddama Abdul Muthalib ila rahilatihi fa raqibaha, maka Abdul Muthalib berusaha naik ke kendaraannya, ke tunggangannya, hewan tunggangannya, naik. Falamman ba'athat bihi in farajat min tahti khuffiha, maka ketika kudanya atau untanya, kalau zaman dahulu antara kuda atau unta, kendaraannya memijakkan kakinya di tanah, tiba-tiba terpancar air dari khuffnya, dari arah kaki yang diinjakkan oleh kendaraan Abdul Muthalib. Terpancarlah air. Ainu min ma'in azbin, mata air dan berupa air yang segar, luar biasa segarnya. Fakabbar Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib melihat ke bawah. Abdul Muthalib pun bertakbir, Allahu Akbar. Wa kabbara ashabuhu, dan yang bersama Abdul Muthalib yang menanti kematian tadi, yang menggali tadi, semuanya juga bertakbir, Allahu Akbar. Tsumma nazala, kemudian Abdul Muthalib turun, fasyariba wa syariba ashabuhu, turun minum air itu dan semuanya minum sampai kenyang, sampai puas. Wastaqau hatta mala'u asqiyatahu, dan mereka simpan taruh di tempatnya, perbekalan untuk bekal di perjalanan. Tsumma da'al qabail min Quraisy, kemudian Abdul Muthalib di antara jiwa dermawan yang ada pada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib memanggil kabilah-kabilah Quraisy tadi yang melihat tadi. Sini, kemari, ini air. Inilah bedanya Abdul Muthalib dengan mereka. Mereka dipintain enggak mau. Abdul Muthalib melihat banyak air seperti ini, dipanggil mereka. Kemarilah kalian semua. Akhirnya mereka semua datang, halumma ilal ma, kemarilah menuju air. Faqad saqana Allah, sungguh Allah telah memberikan kepada kita air. Ini keyakinan mereka zaman dahulu. Mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang memberikan, Allah yang mengatur alam semesta. Tauhid rububiyah ada pada mereka, orang-orang musyrikin zaman dahulu. Hanya saja mereka terjatuh kesyirikan pada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air ini. Kemarilah, Allah telah memberikan kepada kita air. Fasribu wasku, minumlah air ini dan simpanlah untuk perbekalan kita. Fajau wasribu wastaqau, mereka pun datang minum air itu dan mereka mengisi tempat-tempat mereka dengan air. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata semuanya, qad wallahi qutiya laka alaina ya Abdul Muthalib, wa ya Abdul Muthalib, sungguh urusan kita ini sudah selesai. Tidak perlu lagi kita berhukum sama dukun itu. Selesai urusan kita. Nah, kenapa ya? Kenapa mereka mengatakan yang seperti ini? Mereka mengatakan, wallahi demi Allah, la nukhasimuka fi zamzam abadan. Kami tidak akan mengusikmu, tidak akan mengganggumu lagi dalam permasalahan air zam-zam selama-lamanya. Kalau saya sudah masalah kita. Innalladzi saqaka hadzal ma', sesungguhnya zat yang memberikan engkau air ini, lahu alladzi saqaka zam-zam. Sungguh dialah yang memberikan engkau air zam-zam. Sungguh zat yang memberikan engkau air ini di padang tandus ini, zat yang memberikan air ini kepadamu, dialah yang memberikan air zam-zam kepadamu. Sudah selesai. Kami enggak akan mengusikmu lagi, mengganggumu lagi tentang air zam-zam. Dalam permasalahan seperti ini saja, Abdul Muthalib bagi-bagi air ke kami. Apalagi zam-zam, tentunya Abdul Muthalib akan bagi-bagi lagi ke kami. Percaya akhirnya mereka sama Abdul Muthalib. Kami serahkan kepada engkau sudah air zam-zam itu, kami serahkan kepada engkau Abdul Muthalib. Farji ila siqayatika rasidan, lanjutkan gali zam-zam tersebut. Lanjutkan pergalian zam-zam, lanjutkan kegiatanmu. Kami tidak akan mengganggu. Dan benar, yang memberikan minum dengan zam-zam itu dari keturunan Abdul Muthalib. Ya, air zam-zam itu tujuannya apa? Untuk memberikan haji, memberikan air kepada jamaah haji semuanya. Dan itu dilakukan oleh Abdul Muthalib subhanallah. Memberikan air pada jamaah haji, diberikan semuanya air yang tidak pernah kering, zam-zam. Lima suri balahu, Rasulullah SAW mengatakan air yang ketika diminum sesuai dengan niatnya. Misal kita ada penyakit, biidznillah akan sembuh dengan minum air zam-zam tersebut. Air yang berbarakah, air yang berbarakah. Barakallahu fikum. Farji ila siqayatika rasidan faraja'a waraja'u ma'ahu. Sudah kalau seperti itu, Abdul Muthalib tidak payah-payah. Akhirnya mereka semua pergi pulang-pulang semuanya. Walam yasiru ilkahina, tidak sampai pada dukun. Tidak sampai mereka berhukum dengan dukun. Tidak jadi diputuskan dukun masalahnya. Akhirnya mereka pulang. Wa khallu bainahu wa bainaha. Akhirnya selesai urusannya. Akhirnya Abdul Muthalib saking gembiranya, saking senangnya Abdul Muthalib mendapatkan yang seperti ini, Abdul Muthalib bernazar akhirnya. Ini kebiasaan orang dahulu, orang jahiliyah, gemar yang seperti ini. Mereka bernazar, Abdul Muthalib ya, alaku. Abdul Muthalib bernazar. Bernazar, kalulah seperti ini ya, disebabkan kegembiraan yang ada padaku dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusanku ini, kalau aku memiliki anak 10 laki-laki semuanya, aku akan bernazar terhadap anak ini. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hisham, nazar Abdul Muthalib. Apa nazar Abdul Muthalib kira-kira dari yang terjadi pada perbuatan ini? Wa kana Abdul Muthalib Ibnu Hasyim, Abdul Muthalib Ibnu Hasyim qad nadar, sungguh dia telah bernazar. Nazar itu seorang melafadzkan keinginannya. Kalau keinginannya terpenuhi, dia lafadzkan, saya ingin begini, begini, begini. Dan ini hukumnya makruh dalam syariat kita, hukumnya makruh. Tidak semestinya dilakukan. Sebagian ulama mengatakan haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yastakhriju bihi illa minal bakhil. Tidaklah yang melakukan nazar ini kecuali orang yang bakhil, pelit. Kalau terjadi seperti ini, baru dia mau berbuat kebaikan. Maka dalam syariat Islam tidak boleh bernazar ini, tidak dibolehkan makruh nazar yang seperti ini yang disebutkan di sini. Ya, barakallahu fikum. Nazar hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Nazar hukumnya makruh, tetapi yang lebih hati-hati ditinggalkan. Jangan menjadi orang yang suka bernazar. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib di sini? Ini kejadian pada masa itu. Haina laqiya min Quraisy, ketika menjumpai pada orang bersama orang-orang Quraisy ketika itu dalam hal menggali zam-zam. La in wurida lahu asyratun nafar thumma balaghu ma'ahu hatta yamna'uhu la yanharanna ahadun lillahi 'indal Ka'bah. Ini nazar Abdul Muthalib. Kalau terlahirkan padaku 10 anak kemudian mereka sudah balik, sudah mampu melindungiku, aku akan sembelih salah satu dari mereka di sisi Ka'bah. Ini kebodohan, kebodohan pada masa jahiliyah. Ini nazar Abdul Muttalib. Falamma tawafa banuhu Asyraf wa 'arafa annahum sayamna'unah, ketika terpenuhi anaknya, terlahirkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terus sampai 10. Nah, sudah kita lewati yang 10 itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sepakat? Insyaallah. Barakallahu fikum. 10 sampai yang 10 itu laki-laki semua. Sisanya berapa? 6. Yang 6? Perempuan. Masyaallah, apa nanti ya? Barakallahu fikum. Sirah mudah diingat. Terlahir 10 anaknya, 10 dan sudah besar-besar, sudah mampu melindungi Abdul Muthalib. Dan kemudian Abdul Muthalib mengumpulkan mereka. Jama'ahum, mengumpulkan mereka, dipanggil semua dalam satu ruangan atau di dalam suatu tempat, dipanggil mereka semua. Akhbarohum binadrihi, Abdul Muthalib mengabarkan kepada mereka tentang nazarnya. Aku telah bernazar demikian demikian demikian demikian. Wada'ahum ilal wafa'i lillahi bidzalik, dan Abdul Muthalib mengajak mereka untuk memenuhi nazar ini. Fa'ata'u, apa jawaban mereka? Mereka semua menaati Abdul Muthalib. Kalau memang itu nazar muwahai ayah kami, kami terima. Wa qalu kaifa nasna? Mereka bertanya, akan tetapi bagaimana caranya? Kami 10. Apakah engkau pilih atau bagaimana yang 10 ini? Caranya bagaimana? Qala la ya'khudanna kullu rajulin minkum kidhan thumma yaktub fihi ismahu. Kata Abdul Muthalib, aku akan berikan kidah. Kidah itu anak panah, sejenis anak panah dari kayu, akan tapi tidak ada runcingnya dan tidak ada bulunya. Kayu panjang. Ini namanya kidah. Akan aku berikan kepada kalian, masing-masing kalian kidah. Dan masing-masing kalian menulis namanya, siapa saja namanya. Al-Harith, siapa saja namanya? Hamzah, siapa lagi? Abbas, siapa lagi? Abdullah dan yang lain, ditulis namanya. Abu Lahab, Abu Lahab anak Abdul Muthalib, ditulis namanya. Cuma tulis, kemudian setelah kalian tulis, datang kalian kepadaku. Datang kalian kepadaku. Fa'alu, akhirnya mereka tulis semua, datang kepada Abdul Muthalib. Pada salabihim ala hubal, dengan tujuan Abdul Muthalib setelah itu datang ke Hubal. Hubal ini berhala, di antara nama berhala-berhala yang ada pada masa jahiliyah. Hubal disebutkan oleh Ibn Hisham di sini, Hubal itu apa? Wa kana Hubal ala bi'rin fi jawfil Ka'bah. Hubal itu letaknya di dekat sumur yang ada di dalam Ka'bah. Ketika itu dalam Ka'bah ada sumur dekat situ. Patung berhala yang diletakkan di dekat sumur yang ada di dalam Ka'bah. Wa kana tilkal bi'ru, dan sumur itu hiya allati yujma' fiha ma yuhda lil Ka'bah. Sumur itu tempat yang ditujukan untuk seseorang melakukan pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misal ingin berinfak, mereka kalau berinfak meletakkan di sumur itu semua perhiasan, infak semua di sana, kemudian semua pengorbanan yang diletakkan di sana. Oleh karena itu di awal-awal ada raja yang ingin apa, yang dipengaruhi oleh suku Huzail untuk mengambil harta yang ada di dalam Ka'bah. Ingat kan tuh? Nah, di tempat inilah dia, di sumur ini, di sumur ini semua harta, infak, sodako, semuanya ada di situ. Nah, Hubal ini dekat sumur itu. Nah, Abdul Muthalib akan datang ke Hubal setelah mereka menulis nama-namanya. Wa kana inda Hubal kidah sab'a, di sisi Hubal itu sendiri ada 7 kidah. Kidah, paham ya kidah ya? 7 anak panah itu. Ada 7 anak panahnya. Kullu kidhin minha fihi kitab, masing-masing kidah itu punya tulisan. Ini yang terjadi pada masa jahiliyah. Ada yang tulisannya al-akal, akal. Akal ini bukan artinya berakal. Ada maknanya tersendiri. idza talafu fil aql man yahmiluhu minhu. Akal ini maknanya ketika mereka terjadi pertikaian, pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuhnya. Terjadi perselisihan. Ketika mereka berselisih seperti ini, maka mereka pergi ke Hubal, diundi siapa yang membunuhnya. Ketika masing-masing dipegang, kalau ternyata masing-masing apa? Melihat itu, kidah itu. Kalau diambil ternyata yang satu dapat tulisan akal, berarti dia yang menebus. Berarti dia yang menebus, bayar tebusan. Karena tidak diketahui siapa pembunuhnya. Kalau mereka berselisih tentang si pembunuh, siapa pembunuh ini, pembunuh dari mayat ini. Ada lagi tulisan yang lain, ada lagi tulisan yang lain. Nah, kalau ketemu tulisan akal, ini artinya tebusan. Berarti yang mendapatkan tulisan akal ini, dialah yang membayar tebusan. Darabu bil kidah sab'ah, fa in kharaja al akal fa ala man kharaja hamluhu. Itulah, kalau keluar akal, yang dapat tulisan akal, berarti dia yang menebus. Wa kidhun fihi na'am, dan ada kidah tulisannya na'am. Misal mereka mau pergi safar, ini hari kayaknya ragu mau pergi apa tidak ya, akhirnya mengundi nasib ke Hubal, cari kidah ambil. Ternyata yang ketemu na'am, berangkat. Ini kerjaan mereka, orang-orang jahiliyah. Bil amri iza aradu yudrabu bihil kidah, wa kidhun fihi la iza aradu amran darabu bihil kidah. Dan ada lagi tulisan la, kalau mereka pergi, mau pergi, mereka mengundi nasib dulu ke Hubal, cari tulisan. Ternyata mendapati tulisan la. Apa arti la? Tidak. Oh, berarti jangan pergi, jangan pergi dulu tahun ini. Nanti kalau tahun besok mau pergi lagi, pergi lagi. La, aduh, nggak pergi jadinya. Allahu musta'an. Fa in kharaja dzalikal kidah lam yaf'alu dzalikal amr. Kalau keluarlah, mereka tidak melakukan perbuatan itu. Kalau keluarlah, nah, enggak jadi. Mengurungkan. Wa kidhun fihi minkum, ada lagi kidah tulisannya minkum. Wa kidhun fihi mulsaq, ada lagi tulisannya mulsaq, digabungkan. Ada lagi tulisannya min ghairikum, dari selain kalian. Nah, ini untuk masalah kalau berselisih tentang anak, ini anak siapa? Nah, tulisannya minkum, dari kalian, min ghairikum, bukan dari kalian, mulsaq digabungkan. Di sini dia. Oh, kalau minkum berarti dari kami, berarti anak kami. Allahu musta'an, minkum dari kalian. Wa kidhun fihi miyah, dan ada lagi kidah tulisannya miyah. Miyah itu jamak dari ma'un. Jamaknya miyah, artinya air. Idza aradu an yahfiru lil ma', apabila mereka ingin menggali sumur untuk mengeluarkan air, mereka mengundi nasib di sini. Dan kalau keluar kalimat miyah, berarti mereka gali lagi sumur itu. Kalau keluarlah, berarti enggak hati-hati. Wa kanu idza aradu an yaqtinu ghulaman aw yankihu mankahan aw yaqtinu maytan aw shakku fi nasabi ahadihim zahabu bihi ila Hubal. Dan mereka apabila ingin berkhitan, mengkhitan anak mereka, subhanallah, khitan itu sudah ada pada masa jahiliyah, berkhitan. Paham khitan ya? Khitan bahasa kitanya sunat. Ini sudah ada pada masa jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Ketika mereka ingin mengkhitan anak mereka, atau ingin menikahkan, atau ingin mengubur mayit, atau ragu tentang nasab salah seorang dari mereka, mereka pergi ke Hubal. Ini Tuhan-Tuhan, Tuhan kecil Hubal ini, yang Allah, yang mereka jadikan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang bimi'ah dirham wa jazur, dengan membawa 100 dirham dan 1 ekor unta, diberikan pada juru kuncinya. Masya Allah, juru kuncinya dapat 100 dirham, dapat 1 ekor unta. Tsumma qarrabu sahibahum alladhi yuriduna bihi ma yuridun, kemudian baru mereka mengundi apa yang mereka inginkan. Tsumma qalu ya ilahana, kemudian mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, hadza fulan ibnu fulan, ini fulan ibnu fulan, qad aradna bihi, sungguh kami telah menginginkan padanya demikian demikian. Fa akhrijil haqq fihi, keluarkanlah kebenaran padanya. Tsumma yaqulu li sahibil kidah, kemudian mereka berkata kepada si juru kunci tadi, idrib, undi. Dan ya, kita lanjutkan di waktu mendatang insyaallah ya. Akan tapi tinggal dikit lagi nih. Kita lanjutkan dikit ya. Enggak jauh. Idrib undi fa in kharaja alaihi minkum, kalau keluar darinya minkum dari kalian, kana minhum wasiqan, berarti ini anak mereka, anak dia. Kalau keluar lihat minkum, oh ini berarti anakku. Kalau berselisih dalam masalah nasab, kalau keluar min ghairikum, selain kalian, oh berarti bukan anak. Kalau keluar munsab, digabungkan dari kalian, dari golongan kalian, dari suku kalian, berarti munsab termasuk dari kita, tapi enggak tahu ayah ibunya, enggak tahu, tapi dimasukkan dalam suku kita kalau mereka berselisih dalam masalah nasab. Wa in kharaja fi syai'un mimma ya'maluna bihi na'am amilu bihi, kalau mereka ingin melakukan sesuatu, mereka mengundi nasib di sini, keluar na'am, mereka lakukan. Wa in kharaja la, kalau keluar tidak, akhruhu amat amahu dzalik, mereka mengurungkan kepergian itu di tahun itu, hatta ya'tuhu bi marratan ukhra, sampai datang tahun berikutnya. Kalau tahun berikutnya keluarlah lagi, tidak jadi pergi. Tahun berikutnya keluarlah lagi, tidak jadi pergi. Tahun ini ingin nikah, ngundi nasib di Hubal, lah enggak jadi nikah. Tahun depan ingin nikah, ngundi nasib di Hubal, keluar lagi, lah enggak jadi nikah. Tahun depan lah lagi sampai tua enggak jadi nikah. Allah musta'an, inilah kebodohan mereka, orang-orang jahiliyah. Yantahuna fi umurihim ila dzalik mimma kharajat bil hidah. Selesai mereka memutuskan yang demikian itu sesuai dengan yang keluar dari hidah yang mereka dapatkan. Nah, Abdul Muthalib ingin mengundi nasib di hadapan Hubal tanpa hidah-hidah itu. Punya hidah sendiri Abdul Muthalib. Anak-anaknya disuruh megang hidah, pakai metode sendiri. Dan Abdul Muthalib memiliki anak yang paling kecil ketika itu, namanya Abdullah. Dan Abdullah ini anak yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Anak yang paling nurut terhadap ayahnya. Paling nurut, paling disayangi. Dan yang diharapkan oleh Abdul Muthalib, hidah itu tidak tertuju pada Abdullah. Jangan yang sampai Abdullah yang aku sembelih. Takut Abdul Muthalib kalau Abdullah yang disembelih. Abdullah ini anak kesayangannya. Nah, barulah Abdul Muthalib melakukan apa yang akan dilakukan. Kemudian apa kelanjutannya? Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan dilewatkan. Dan perlu kita ketahui, mengundi nasib yang seperti ini diharamkan dalam syariat Islam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, sesungguhnya al-maisir, perjudian, wal-khamr, wal-ansab, wal-azlam, mengundi nasib itu adalah termasuk perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Rizul, rizq, termasuk dari amal syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala, dilarang di dalam Islam. Ini kita menyampaikan apa yang terjadi pada masa jahiliyah. Kita lihat nanti keterusannya, siapakah yang akan keluar namanya, apa yang akan dilakukan pada tindakan berikutnya. Insyaallah pada waktu mendatang akan sampai pembahasannya. Insyaallah pelajaran fikih kita lanjutkan pada isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu fikum.